Yang kedua, membangun arus setara. Kita bangun arus setara, maksudnya kalau dia punya pengaruh pada masyarakat, dia bikin kumpulan-kumpulan, klub-klub untuk mensekularkan orang, membawa orang kepada kehidupan yang tidak berbasis agama, kita bikin apa? Arus setara. Arus setara artinya kita bikin arus juga. Seperti dia bikin di masyarakat, kita bikin. Karena ini pasar bebas, kita boleh berburu. Ladang bebas, boleh kita berdakwah. Kemudian, kritik atas asas pengenalan peradaban barat secara ilmiah. Jadi kita jangan pakai menggunakan dari pokoknya saya gak suka, pokoknya Islam begitu, pokoknya kalau begini kafir, gak bisa. Tapi bacalah buku-buku Roger Jeraudi misalnya, buku-buku Arnor Jundi, buku-buku pengkritik itu, Muhammad Kutub, Salafan Tera Islam. Secara ilmiah, peradaban barat kita kenal, kita kaji, dan kita menjadi lebih pandai dari mereka mestinya. Dulu ada da'i ingin mendakwah tetangganya. Tetangganya itu ternyata kalau datangin repot, anjingnya banyak banget, hobi sama anjing. Kalau kita tinggalin aja brengsek tuh, dari itu gak benar tuh, malaikat gak masuk rumahnya. Tidak, syekh dakwah ini, di Mesir kalau gak salah itu, apa caranya? Dia pergi perpustakaan. Kalau perlu dia beli majalah atau buku-buku tentang anjing. Sampai dia hafal ras, terah, keturunan anjing yang bermacam, ada Doberman, ada anjing apalagi, Bulldog, Herder, ada keluarga Scotland, ada keluarga terahnya dari apa? Wah, banyak sekali ya. Sampai ketika dia bertamu pada itu ngobrol, pelan-pelan dia buka pengenalannya. Wah ini bagus, sebelum diberitahu yang punya dibilang, wah ini keturunan Scotland, ini Jerman, ini wajahnya begini, ini terdapat penyebarannya ke benua ini. Kaget orang itu, luar biasa ensiklopedis pikirannya tentang anjing. Terus orang itu sampai jatuh hati lah ngobrol. Pada titik tertentu mulai dia masukkan, bahaya rabisnya ini begini. Ini di benua ini pernah menghabiskan sekian ribu orang. Yang tertolong cuma 50%, selebihnya ini. Ini di benua ini melahirkan gini. Dan ini yang jenis ini, ya bagus ya, gak apa-apalah. Tapi kalau nasib lagi malang, dia punya masalah menimbulkan kegilaan. Langsung aja orang itu lepas anjing-anjingnya dan dia bersahabat. Sampai menjadi orang dakwah. Begitu. Ya. Jadi ke asas kesetaraan. Lalu mengkritik peradaban barat bukan dengan dogma, main kafirkan begitu, tapi dengan argumentasi. Kokoh dan cermat punya dasar. Kita jangan menggunakan otot lah, otak. Ngotak dikit, jangan ngotot gitu ya. Kemudian penggalakan kritik. Kita lakukan penggalakan kritik atas gagasan-gagasan sekuler secara ilmiah. Kokoh dan cerdas. Jadi juga demikian kalau gagasan sekuler, penarikan pelajaran agama di sekolah-sekolah. Kita tolak umpamanya, tapi ilmiah dasarnya. Dia presentasi, percuma juga karena cuma 2 jam gurunya gak bisa ngajar. Tawuran jalan terus. Lebih baik gak pakai sekolah dan agama tetapi masjid jadi penuh nanti dengan anak ini. Dikasih banyak agama aja gak ke masjid, bagaimana enggak gitu. Kemudian sasaran, mengapa kita juga berdakwah pada kaum sekuler? Kalau pemuda sekuler, banyak. Tentu kita tidak bikin cap, oh itu sekuler, ini bukan, ini ekstremis. Kita bukan pembuat cap, kita itu da'i. Sasarannya terbukanya kanal dialog. Orang dengan begini kalau punya dialog bagus gitu. Banyak kemampuan mereka. Kanalnya itu kita buka dengan awal komunikasi. 2, tersiapannya mutasi kalangan yang mau mengerti. Artinya orang-orang yang sudah kita lakukan dakwah di kalangan teman-teman dia, ini tersiapkan untuk pindah ke jalur yang lebih islami. Dari memusuhi menjadi mendukung. Mulanya dia memusuhi, sekarang mendukung, karena kita bisa masuk dengan intro yang benar. Kemudian berikutnya ada aktivis gerakan. Nah ini namanya arus gelombang pendek ini, sama-sama gerakan. Siapa aja yang disebut gerakan di Indonesia itu, atau mengaku gerakan, aktivis gerakan? Gerakan? Gerakan NII itu gerakan, ciri-cirinya itu maunya sama-sama kafah. Orang yang sebut haroki itu mau kafah, tapi manhajnya beda. Sebut tahrir, NII, apalagi? Hah? Salafi, itu gerakan, aktivis gerakan. Mereka sensitif terhadap orang-orang yang sama-sama gerakan. Karakteristiknya apa? Apa itu? Dominasi itijah salaf. Apa dominasi? Cara berpikir selalu didominir oleh pikiran zaman dulu begini, zaman dulu begini. Sampai-sampai semuanya diterjemahkan harfiah. Memang bagus kita ya. Celana di atas mata kaki. Bagus, kita lakukan itu. Kalau saya nanti dilihat di atas mata kaki gimana ya? Pakai kaos kaki gak kelihatan. Tapi itu kan turun. Iya, dulu saya agak gemuk, sekarang lebih kurus. Jadi celana saya ke bawah sedikit. Jadi mata kaki menutup. Betul itu. Saya selalu bikin pas di mata kaki atau di atas sedikit. Kalau sekarang menurun, ya berat badan menurun dan ya pinggang mengecil itu. Ya. Nah, itu ada alasan. Yang kedua, yang disebut mengulurnya itu kan karena sombong gitu. Walaupun begitu kita enggak boleh. Asal saya kan enggak sombong, saya pakai celana yang nyerempet tanah ya enggak boleh, kotor. Rasulullah mengatakan Allah tidak menerima orang yang salat kainnya itu nyerempet-nyerempet menutup mata kaki. Saya Rasulullah pakai kain selalu turun, kata Abu Bakar, turun lagi. Kata beliau, innaka lasta mimman jarra saubahu khuyala. Abu Bakar, engkau tidak termasuk orang yang mengulur-ulur baju untuk sombong, untuk memamer, bukan. Artinya ada fikih dalam masalah ini, pengertian mendalam. Tapi mereka itijahnya salaf. Istilah salaf bukan jelek salafnya. Artinya dia ingin selalu merindukan sesuatu yang di zaman Nabi itu. Untuk salat Jumat khutbah tidak boleh masjid itu mimbar biasa itu, podium yang begini. Yang ke depan, tapi yang kayak kita naik tangga gitu ke tangga ketiga. Kalau lebih tinggi dari tiga, bid'ah gitu. Nah, itu cirinya, maunya selalu pas-pasan gitu. Bagus untuk menjaga ibadah tidak banyak tambahan, itu perlu. Salat yang bersih, ibadah yang bersih. Kalau haji sama-sama gini bagus. Ya, tapi kadang-kadang khilafiyah dianggap mutlak. Ini khilafiyah masalah perbedaan penafsiran dianggap tidak boleh ijma, padahal lain khilafiyah lain ijma. Kalau ijma enggak khilafiyah dong. Kemudian karakteristik berikutnya pudarnya peran Mesir dan Syam. Apa maksudnya? Cara berpikir mereka itu tidak menampakkan keluasan cara berpikir orang Mesir dan orang Syam. Memang sejak 10 tahun atau 20 tahun terakhir, ketika negeri-negeri Arab yang lain miskin, Arab Saudi kaya. Sehingga yang menonjol itu tokoh ulama Saudi yang menonjol. Di Saudi enggak kayak di Indonesia, tiap waktu ada dakwah. Dari subuh sampai malam sampai subuh lagi ada saja. Sambil nyapu, sambil masak lewat radio, sambil duduk pagi-pagi, jogging, ada kuliah pengajian subuh-subuh. Sambil berbaring, sambil berdiri, di mana saja bisa ngaji. Di Saudi enggak ada. Kering. Yang memberikannya itu syekh-syekh tanpa komentar. Khutbahnya lurus-lurus. Ini hilangnya peran Mesir dan Syam. Tapi berganti menonjolnya aliran Teluk dan Irak. Artinya aliran Teluk dan Irak yang terbentuk pada kesempitan waktu dan krisis Teluk. Perang Saudi, Kuwait menghadapi Irak. Sehingga yang ada itu kecemasan-kecemasan. Main cap, ya main vonis. Dan ini ya demikianlah. Ada mahasiswa sudah S2 di kelasnya dijemput polisi pulang ke bandara ke Indonesia karena dilapori anak-anak salafi yang sekolah di sana. Dari Libya ada dua anak tidak masuk di sana dalam kurun waktu berbeda. Yang satu tinggalnya di sini dulunya itu daerah sini ya Depok apa sini Ustaz Jasiman. Beliau diterima di Ustaz Madinah, lulus semuanya bagus. Waktu di interview, bagaimana fikroh kamu tentang dakwah? Dia katakan, ya bina ul-fardil muslim. Yang kedua, bina al-usratil muslimah. Yang ketiga, bina mujtama islami. Yang pertama, membangun pribadi muslim. Yang kedua, membangun rumah tangga muslim. Yang ketiga, membangun masyarakat islam. Yang keempat, membangun negara yang islami. Yang keenam, ustaziyatul alam, menjadi guru bagi dunia. Akid annaka ikhwan. Kamu pasti pemuda ikhwan. Enggak jadi dikirim dia. Dr. Hidayat masih di Madinah belum pulang. Hei, Hidayat, di Indonesia ada kader-kader itu ya? Enggak tahu sayang. Di mana itu dia jawabnya pasti begitu. Kader loh, ada gerakannya di sana. Enggak tahu. Setahu ini emang dengan doa banyak menyebarkan buku-bukunya. Nah itu. Ya waktu itu sejangankan Universitas Madinah penuh dengan yang begitu. Bagus. Eh kedua kalinya, yang kedua Ustaz Talhah juga begitu. Padahal dia cum laude pertama, cum laude itu enggak jadi diterima sampai sekarang. Dia demikian di Dewan Syariah. Kaliber ya orang. Saya katakan sejak yang pertama ditolak, jangan begitu cara jawabnya. Kalau interview dengan kedutaan Saudi, dengan Teluk, dengan apa, interview mau kuliah, apa gambaran kamu tentang dakwah? Jawabnya gini, hidupkan sunnah, hancurkan bid'ah, dan hidupkan kembali peninggalan salafus soleh. Lulus 100 itu. Begitu, jangan berini, fleksibel, isinya itu juga sebenarnya. Ya, nanti udah di-training dulu lah kalau mau belajar di Saudi, di mana-mana gitu. Ya. Atau belajarnya di Amerika atas beasiswa Saudi juga diinterview harus bisa jawab gitu. Sebab kemunculannya mengapa ini? Ya orientasi gerakan yang seringkali fanatismenya itu yang dipasang. Pertama pudarnya peran berpikir dan dijadikannya setiap dialog bersifat akidah dan fikih. Jadi apa-apa orang sama enggak sama akidah. Wah, itu orang dibisi sama tuh satu akidah sama kita sama. Kenapa? Ya kalau tasyahud begini tangannya itu satu akidah. Itu bukan satu akidah itu. Semuanya Muhammadiyah, NU, VC satu akidah sama kita masih. Yang bukan satu akidah itu Romo Mangun itu bukan satu akidah. Ya. Ahmadiyah itu bukan satu akidah dalam soal kenabian ya. Jadi akidah semuanya masalah akidah. Masalah potret di dinding itu masalah akidah. Masalah kain di bawah kaki, di bawah lutut buat laki-laki, di bawah mata kaki atau di atasnya masalah akidah, padahal itu masalah fikih. Dia semua memainkan fikih dan akidah. Tidak ada wawasan sosial, bagaimana membangun masyarakat, bagaimana menjaga image Islam dan umat Islam supaya tidak ditakuti, bagaimana ternyata separuh orang Indonesia itu bau menyan, abangan, supaya mereka bisa berdialog dan berkomunikasi dengan kita. Rugi bangsa Indonesia kalau terus-terusan terjadi dikotomi santri abangan, bau menyan dan bau stanggi berbeda. Kedua, berpindahnya kepemimpinan berpikir kepada anasi yang tidak mempunyai keahlian dan pengalaman yang cukup. Banyak tokoh-tokoh dakwah di masyarakat tidak mengerti permasalahan dakwah karena tidak merasa perlu belajar psikologi massa, komunikasi massa, manajemen konflik dia tidak pelajari. Akhirnya dia ngomong kemana sehingga berlaku yang disebut alaman takra zabura. Kamu bacain zabur kepada siapa? Kitab kuno yang bahasanya orang nggak paham. Ya di sana mereka tidak peduli, merasanya ngomong. Yang penting labrak. Seringkali mereka mau digebuki masyarakat karena bertentangan dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga, para pemimpin tidak menangkap urgensi nuansa intelektual dan sentuhan kultural. Yang ini. Jadi kalau dakwah mereka tidak pelajari bagaimana kebiasaan masyarakat di sana, hantam kromo gitu. Nah, ini komunikan yang demikian, kalau kita dakwahi juga, kita jangan banyak membuat dialog panjang, tapi buka wawasan, perlihatkan ilmu, bahwa pengalaman dan ilmu kita itu bisa diandalkan. Ada lagi, lulusan universitas dan madrasah diniyah. Nah ini. Ada enggak nih lulusan IAIN atau pesantren di sini? Ada, tunjuk. Insyaallah enggak masuk kelompok ini, tapi ini potret ya, potret. Bukan menyudutkan. Tapi yang di pesantren ikut enggak ada masalah. Maksud saya ada orang yang ngotot tidak mau ikut dakwah. Karena merasa paling tinggi, enggak mau diajak. Kenapa gua belajar sama anak SMA katanya. Gua kan lulusan pesantren, dia baca Qur'annya belum mecus. Iya dia belum baca Quran yang belum mecus ya, enggak kayak lo keteknya kelilingan. Tahu keteknya kelilingan. Ya, dia itu biar SMU, biar di IPB, ITB, biar di UI kuliahnya pakai jilbab dia. Lu pesantren lama-lama ngelilit doang bisanya. Malam-malam mojok di bawah pohon lu gelap begitu. Nah, itu. Ya. Kan banyak itu, anak alia, anak apa nikah enggak ketahuan tuh ada bayi dalam kandungannya sebelum dia menikah. Sekarang itu hancur, madrasah juga demikian. Tapi secara umum mereka punya perasaan. Ini peta dakwah yang kita lihat. Lulusan universitas dan madrasah diniyah, apa yang di Mesir, di Saudi, kalau dia tidak punya sentuhan dakwah seperti kita dapatkan, kita lihat karakteristiknya. Pertama, ambisi besar untuk menjadi juru bicara resmi bagi Islam. kayaknya dia saja yang berhak ngomong Islam, yang lain tuh enggak. Pantes kalau nanti ada akhwat-akhwat berdakwah, ikhwah berdakwah, padahal dia bukan ustaz, nanti dibilang, apaan tuh anak ilmunya menjadi ustaz, kaget begitu. Padahal kita sendiri tidak merasa belagu-lagu amat gitu. Adanya rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan lingkungan. Karena ustaz-ustaznya itu tidak mau dakwah di lingkungan, kita yang turun. Ilmunya seada-adanya tiga ayat jalan. Kan begitu. Tapi mereka merasa dialah itu guru masyarakat. Juru bicara resmi Islam, yang lain gak boleh jadi jubir, nanti salah. Ternyata yang mereka takutkan lebih menang dalam menjadi bahasa juru bicara Islam. Dalam partai mereka intelektual. Sekarang ini sekian puluh dokter menunggu pulang ke Indonesia, sudah selesai. Ya, jaringan-jaringan intelektual muda Islam berkumpul begitu banyak. Mereka mudah belajar segala macam ilmu. Kedua, terbiasa menghentikan inisiatif perbincangan tentang Islam. Jadi kalau kita bicara permasalahan dakwah, mereka gak bisa lanjut. Kalau kita bicara masalah tai nyamuk itu najis apa enggak gitu ya. Ini saya peci saya kejatuhan tai nyamuk ini, boleh gak pakai salat? Buat dibahas tuh dalam-dalam. Ini cumi ini itemnya najis apa enggak, boleh makan apa enggak, ya tenggak aja udah. Ya, itu kalau yang masalah itu rancar. Tapi kalau inisiatif perbincangan tentang Islam, mereka gak mau. Kenapa? Takut sesat katanya. Orang sembarangan ngomong Islam. Padahal yang namanya perbincangan sehari-hari anak-anak universitas dan sekolah-sekolah sekuler sekarang ini adalah masalah Islam, masalah dunia Islam dan nasib umat Islam. Mereka kalau ajak ke sana ngomongnya lu politik melulu, ngomong ente. Nah ini. Yang ketiga, terbiasa taklid. Gak berani mereka itu menerobos pemikiran lama. Ya saya tidak mengajak kita itu berontak. Saya gak mengatakan tinggalkan taklid karena belum punya alat kita. Yang kita gak bisa ikuti ustadz yang ada, yang kita percaya. So, kalau dikatakan saya ikut Imam Syafi'i, kita gak pernah baca buku Imam Syafi'i, gimana kita katakan ikut dia? Nebak-nebak doang. Imam kamu siapa? Imam saya lah, guru saya. Gimana guru saya? Siapa aja sebut. Nah kalau disebut itu, udah, jangan ngomong gimana? Saya sih gak perlu guru, saya gak pakai mazhab ustadz. Dikucilkan, kenapa? Lu sok banget, Imam Ghazali yang pintar aja ikut Imam Syafi'i, mau apa? Tapi kalau dikatakan, ya apa guru kamu? Saya murid dari Dr. Salim Segab Al-Jufri, Habib Salim. Bagus-bagus, Habib gurunya ya. Begitu. Bohong, gak bohong, karena kita ikuti pandangan dia, fatwa dia. Nah setiap hari belajar, kapan-kapan kita juga datang, kita hadiri majelisnya. Dan dia juga tidak tersinggung dibilang guru kita kan? Itu. Banyak juga guru kita di sini, Ustaz Yusen, yang qualified. Tak berani ijtihad dan tak memiliki instrumennya. Ijtihad tidak berani dan juga tidak mau mengkaji ilmu-ilmu apa yang membuat dia bisa menggali ayat. Udah begitu aja lah. Udah puas yang ada. Berikutnya, terbiasa melempar tanggung jawab pada orang lain. Terbiasa begitu. Pak Ji, gimana masjidnya kok Jumat makin gak karu-karuan aja nih? Ini tiker udah pada rombeng begini, ini gitu. Iya nih orang sekarang ini kalau jajan banyak mau, ini mau mobil mewah, tapi masjid malas dikasih. Kita tanya orang-orang kenapa gak nyumbang masjid, bagaimana kita nyumbang ke masjid, gua ngasih sekian ratus ribu gak jelas gak buktinya misalnya. Oh ada masalah kalau gitu. Jadi sering melemparkan masalah pada orang lain. Kita tahu pemilik atau pengurus masjid-masjid yang sudah jadi firma, perusahaan pribadi di mana-mana, umumnya mereka tuh gak mau diaudit keuangan Jumatan. Seharusnya dihitung ada masjid yang dibangun tahun 63 tanpa modal dia. Departemen Agama membangun beberapa masjid di seberang Tebet, di Kebayoran, itu masjidnya seragam-seragam. Tapi sudah sampai 40 tahun dia tidak pernah melahirkan masjid apapun. Mestinya kalau di pinggir jalan raya, ketika orang-orang kampung menyumbang tromol itu isi 100 perak, itu pegawai kantor, kepala bagian itu 5.000, 10.000 masukkan itu. Tapi tidak ada perubahan yang berarti. Oleh karena itu masyarakat tidak mau lagi menyumbang atau menyumbangnya enggak yakin. Dengan itu dia punya alasan, habis orang enggak memperhatikan masjid. Perhatiin bikin rumahnya sendiri. Kalau dia pidato mengatakan bapak-bapak, sekarang banyak orang pikir rumahnya licin-licin, masjid ambruk. Padahal masjid dia doang yang begitu, masjid lain makmur. Karena orang percaya pada panitianya. Lemparkan salam pada orang lain. Kemudian memecahkan problematika umat dengan nasihat dan fatwa only. Jadi kalau dia punya masalah, masalahnya itu cuma masyarakat itu masalahnya dipecahkan bukan dengan mengajak mereka itu dialog. Masalah remaja dan pemuda dipecahkan dengan loudspeaker kayak meriam dihadapkan. Ya. Jadi yang ada nasihat, fatwa, celaan, cercaan. Jadi ini satu cara saja, satu model, one way saja itu. Itu yang saya katakan tuh orang hanya problem speaking atau jadi problem speaker, membicarakan problem. Akhirnya dia muncul masalah, tukang bikin masalah dan akhirnya tukang jual masalah. Nah demikian mereka itu pemecahannya hanya ceramah-ceramah. Dan juga gak mau empat mata, tidak mau datang berkunjung tetangga untuk saling beres pesan, hadir. Yang ada teriakin orang dari loudspeaker. Dan selalu itu sindirannya itu, tetangga yang tidak sholat jamaah begini gak pernah, orang makin tambah. Bukan dengan panggilan yang baik lembut, dengan ziarahi, orang merasa berharga kalau didatangi. Lama-lama dia datang ke sana, tapi mereka cuma satu pikiran saja karena minder sebenarnya. Dirinya gak punya apa-apa tapi merasa punya kerajaan. Kerajaan itu harus diamatkan, kalau orang lain ingin mengatur, ingin bantu, mau kudeta ini. Ada yang punya masjid begitu enggak? Ya. Menganggap diri mereka bersih dari penyimpangan, kesalahan, kelalaian, dan kelambanan. Tuh. Mereka umumnya merasa diri mereka sudah sempurna. Ya, perasaan. Kemudian, enggak ada kesalahan, enggak ada penyimpangan. Padahal betulkah demikian? Banyak yang tidak seperti itu sebenarnya. Ada. Dan saya tahu banyak yang jujur dan ikhlas di antara mereka. Saleh, jujur, punya kemauan, tetapi memang kurang jalan, kurang metode. Ada seorang ibu yang anaknya di UI. Sering datang, pinjam tempatnya untuk doro. Ustazah dia. Ditanya pada teman anaknya itu, gimana sih caranya saya ngajarin orang puluhan tahun, gak ada yang berubah. Orang perempuan rambutnya begitu ngablak, ketiaknya kemana-mana. Kamu-kamu ngajar kok bisa aja gitu. Dia tahu anak-anak itu bukan santri, bukan lulusan pesantren, kok bisa. Jujur mereka. Itu artinya mereka punya peluang untuk menjadi baik. Nah ini mereka banyak yang menganggap diri mereka bersih. Bahkan ada teman-teman kita, saya gak sebut daerahnya nanti tersinggung. Di suatu daerah ketika tahun 84, 85, 86 mulai tumbuh dakwah, para ikhwah itu sholat di masjid, rajin, hafalannya banyak. Dan mulai kelihatan perbaikan-perbaikan dalam sholat. Ya namanya mereka baca, akhirnya sholatnya mencolok kelihatan begini misalnya. Orang tua tuh marah. Rukuknya, sujudnya itu pahanya tegak, begini, sesuai dengan hadis. Mereka merasa gak begitu sholatnya, dia tarik kakinya, bluk gitu, melungkup, dimarahi. Macam-macam kebencian mereka sampai diusir dari masjid, gak boleh berkiprah di masjid. Nah, beberapa tahun kemudian ternyata pemuda-pemuda sudah hafal banyak juz 20, juz 29, juz 28 karena mereka ngaji, mereka halaqah, mereka terbiah diri mereka. Anak-anak muda yang di fasilitas masjid bilang dengan jujur, ya mendingan dia yang diusir kok jadi pinter, kita sini goblok terus-terusan. Nah ternyata provokaturnya ahli masjid itu lulusan pesantren di Jawa Timur, pesantren tradisional Jawa Timur. Apakah dia punya kontrakan? Kalau ada kontrakan lagi kosong, dia undang beberapa orang menonton film Blue. Itu pengurus masjidnya begitu. Perasaan yang bersih, tapi dia sendiri bikin kekotoran. Saya tidak katakan semua begitu, satu dua contoh. Maksiat lainnya banyak. Contohnya di Jawa Barat atau di daerah, banyak rakyat petani gak punya uang, minjem uang pada orang ahli lulusan sekolah agama, santri, kiai. Lalu apa jaminannya? Sawah. Jadi sawahnya satu hektar dijadikan jaminan, pinjam uang 5 juta buat apalah. Nah ini pinjam ini kan gak boleh digarap tanah itu. Digarap. Sedangkan dia satu-satu penghasilan dari apa? Sawah, sedang sawah jadi jaminan. Pak Kiai itu, Pak Haji itu yang ngambil sawah itu untuk menjadi jaminan, tapi ditanami, hasilnya diambil, bukan buat si pemilik. Ini kan nama kullu qardin jarat fihi manfaatun fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan bagi yang punya uang, dia riba. Tapi saya kan gak minta, rela dia. Ini kan jaminan saja, kata yang punya, daripada gak ditanam, tanami aja, silahkan. Iya Anda, kalau gak diberikan jaminan boleh nanam, mau gak minjemin? Ya gak mau, nah, itu tandanya ada motivasi. Itu diantara banyak sekali kesalahan yang mereka tidak anggap. lalu melemparkan tugas operasional dan perencanaan kepada pihak lain. Jadi operasional dakwah, perancangannya, enggak mau mereka belajar bagaimana menggelutinya. Yang ada jadi tukang tunjuk sampai enggak menjadi punya pengalaman. Ketakutan akan segala yang menyentuh kedudukan dan menepikan. Ya. Menepikan, tapi meminggirkan, memarginalkan peran mereka. Jadi kalau ada orang mau bantu, saya bantu deh ini mengaudit dana masjid supaya bisa membangun ini dari dana Jumatan. Saya bantulah bikin list edaran supaya masjid kita nampak bagus. Dia mulai berpikir, boleh apa enggak? Kalau enggak, wah kalau diterima nih saya digeser kedudukan saya jatuh. Ketakutan itu selalu ada pada mereka yang menguasai masjid atau pesantren dan lain-lain. Atau jangan sampai ada orang pintar di masyarakat, dia tidak memberikan kesempatan khutbah di masjid itu pada orang itu, sampai orang itu alim di luar lingkungannya. Itu dari zaman Belanda demikian. Ketika saya diganggu dalam dakwah saya, ibu saya bilang, bapak juga begitu dulu, baru nafsirin bismillah saya dipanggil ke Belanda, orang Belanda itu diinterogasi, gak boleh. Siapa yang ngadukan? Ya begitu, keluarga-keluarga yang kelihatan ahli agama tetapi takut. Kita tidak dendam, gak boleh. Yang begitu bagian dari dakwah kita. Sehingga muncul kelas yang begini, pandangan yang meyakini kecukupan pada fikih masa lalu. Mereka merasa tidak perlu mengkaji hal-hal baru. Cukup masa lalu saja. Kalau ngomong gak nyambung. Ya, akhirnya agama jadi mantra-mantra saja. Makanya kiai-kiai zaman kini perannya cuma dua. Kalau dulu kiai itu kan perannya apa? Bisa jadi hakim, bisa jadi pemimpin gerilya. Dia Kiai Nur Ali. Memimpin laskar dia. Memimpin perang, jadi politikus. Menjadi pemimpin yang melawan Belanda. Kita zaman sekarang banyak masjid, banyak umat Islam, tapi gampang digusur oleh real estate. Ingat di area masjid kuno di dekat Rumah Sakit Jakarta, Cikini, tahu? Rumah sakit itu dari zaman Belanda. Rumah sakit itu rumah Raden Saleh dulunya. Nah, jadi demikian kita lihat permasalahannya. Ketakutan, ya. Fikih masa lalu, saya tidak ingin kita itu melecehkan fikih, melecehkan ilmu. Kita punya ustaz, kita di lingkungan, kita ikutin mereka baik-baik. Jangan sekali kita merasa lebih pintar, lalu aliran kita beda. Enggak perlu begitu. Kita belajar terus, mempelajari dari dalil dan sebagainya. Gunakan pikiran yang jernih agar tidak ada friksi-friksi di masyarakat. Kemudian menyebarnya buta huruf dan termarginalkannya peran umat Islam di masyarakat. Jadi ketika buta huruf banyak, umat Islam tidak punya peran, akhirnya mereka juga tidak tertantang. Lama-lama mereka enggak terasah. Orang yang tidak pernah turun gelanggang, akhirnya biar silatnya hebat, ya benjol juga, kepukul juga. Kenapa? Ilmu zamannya tidak pernah dilatih, enggak pernah menghadapi persoalan. Pandangannya orang-orang semacam ini tentang qadiyah, tentang dakwah, tawaran kita, ya, mereka anggap kita tawarkan bagaimana Pak ini membangun pusat remaja, kita tawarkan ya. Kan remaja banyak yang rusak, mabok di gang itu segala macam. Mereka udah established. Mereka established, pagi diundang ke sana, malam undang ke sini, mereka sudah steril lah gitu. Dia lewat wangi bukan main. Bagus itu, keluarga yang enggak tersentuh debu gitu. Ya, rapi. Nah, ini kalau kita ajak bicara masalah membangun remaja, membangun lingkungan, kemudian ya, kemiskinan kota kita perbaiki, bagaimana ibu sehat, penyuluhan bayi dan sebagainya. Mereka bilang ini pemborosan intelektual, mikirin begini pemborosan ini enggak perlu. Banyak yang begitu. Pemborosan. Ya, orang sih kalau udah sesat setelah di dakwah juga sesat. Begitu aja itu. Di akhir zaman masjid dihindarin orang. Lu di sana masjid penuh, garis depannya mahasiswa, pemuda lagi, anak-anak muda. Di sini yang tua-tua mulu umpamanya, di sana yang tua-tua mulu. Kenapa? Karena tidak ada ruangan bagi yang muda-muda. Tahun 84 tetapi saya dilaporkan oleh beberapa remaja masjid. Jadi mereka menjadikan saya konsultan. Ada kasus misalnya di satu kawasan, mereka berhasil mendakwai anak-anak muda yang mengganja, mabok, zina, mencuri, tukang palak, taubat, mau sholat gitu, taubat. Ini satu kemajuan kan? Sekarang dia belum sholat, dia belum puasa, tapi tidak mencuri, tidak berzina, tidak malakin orang, maju gak? Maju. Ini sudah itu tidak lagi yang maksiat, dia maju, sudah sholat. Cuma anak-anak muda, begitu dia taubat, apa kan gak langsung jadi. Maksudnya gak kayak orang tua, kalau sholat maghrib, dia punya siap. sarungnya sendiri, pakaiannya itu bukan pakaian kerja, baju koko sendiri, kan begitu mereka. Anak-anak muda ini sholatnya pakai apa? Pakai jeans dan t-shirt ke masjid. Kan begitu penuhnya. Nah, dia tahu anak muda ini ke masjid. Dia pengen hari itu juga kayak dia alim lah gitu. Padahal usianya udah 60, itu anak baru 17, 18. Dia tahu anak itu habis memabok, sekarang dia taubat. Begitu keluar rumah, berpapasan, salamlah anak muda itu. Ya dengan harapan ya diterimalah kehadirannya sebagai anak muda yang baru taubat. Apa kata orang tua itu? Mau ke bioskop lu ya katanya. Padahal dia tahu mau ke masjid, mau ke bioskop ya gitu. Oh, anak ini kaget, tersinggung anak ini. Ngomong dia ngapa ada ketua remaja masjidnya. Udahlah sabar, orang mau baik aja, ada cobaan. Kedua kali masih begitu. Ketiga kali keluar rumah ketemu lagi, mau joget di mana lu nyari gitu. Padahal jelas habis azan dan dia mau sholat. Dia pakai baju-baju takwa, baju koko, pakai sarung, pakai kopiah. Nah, anak muda pakai jeans, pakai t-shirt. Nah, begitulah, sah saja kan? Cuma kepatutannya orang tua enggak patut lah. Kita juga paham sebaiknya demikian, tapi kalau dia sholat udah bagus. Nah, tersinggung kenal. Subuhnya ketika dia pergi ke masjid dan orang tua ke masjid, ternyata anak-anak muda telah ada di masjid lebih dulu, bukan di dalam masjid, di luar masjid. Yang satu ngeletak di sana, di sini di samping got dengan botol-botol bir. Mabok lagi dia, enggak sholat, mabok. Wah, ditanya waktu amur remaja masih, kenapa? Bang, saya dulu dikatain orang, dibenci orang sekampung karena dosa-dosa maksiat saya. Pantes saya terima itu. Saya mabok, saya malakin orang, saya nyolong ayam. Saya dibenci orang, saya tahu itu maksiat. Sekarang saya sholat, saya ke masjid masih dikatain juga, tanggung sekalian aja dah. Nah, itu namanya, ya, mereka tuh merasa jadi penjaga gawang Islam sendirian, sehingga yang lain dari mereka tidak pak berhak. Kemudian kesalahan dalam identifikasi krisis, ini juga krisis di mana mereka anggap memang akhir zaman orangnya nggak mau begitu. Saya berkali-kali mendapatkan orang-orang tua memecahkan masalah remaja dengan cara yang bikin mereka lari. Problem remaja sekarang ini kan gini, kayak bangun rumah, orang dibangun dari mana itu? Rumah, fondasi, kemudian tiang, dinding, genteng kan, baru daun jendela, baru segala macam. Kalau rubuhannya dari mana? Daun jendela pintu diangkat, aksesorinya diangkat, isinya diangkat, baru dinding dirobohkan, genteng diturunkan, fondasi bisa dibongkar bisa tidak. Artinya apa? Bangun Islam dari iman dulu, baru ibadah, baru akhlak. Tapi ngerusaknya dari mana? Tidak mungkin orang Kristen datang ke rumah kita mengatakan berhenti ya Muslim, ya capek sholat, berhenti ya sama apaan lo, lapar sebulan penuh Ramadan gak makan. Kalau ada orang Kristen masuk rumah Islam ngomong begitu diapain itu? Paling gak diusir. Tapi yang mereka ini apa sekarang? Bukan tiang dan bukan fondasi yang mereka runtuhkan. Apanya dulu? Aksesori, akhlaknya dulu. Diajak minum-minum, diajak macam-macam. Di beberapa berita sekarang ini ada mangsa perkeanian, mangsa-mangsa kristenisasi dengan cara bukan kemiskinan, tapi dengan cara seks, dengan cara love. Jadi pemuda Kristen merayu pemudi Islam, pemudi Kristen dibuat genit-genit merayu pemuda sampai mereka tidak bisa misa, akhirnya mereka terbawa pada agama mereka. Itu pendangkalan. Nah, yang ternyata yang begini dipecahkannya bukan dari iman, bukan dikembalikan pada iman, tapi dari akhlak. Membangunkan bukan dari akhlak, membangun dari akidah. Biar aja dia belum sholat, yang penting pikirannya terbuka. Makanya saya pernah datang satu daerah, memimpin satu daerah, ternyata orang tua itu ingin mengembalikan anak-anak pada akhlak Islam apa? Duitnya kan banyak, beli rebana, beli ini. Anak-anak suka rebana, itu anak-anak muda yang sudah biasa main gitar, main rock dan sebagainya, rebana. Menunduk, itu takut mengkongnya itu. Demikian. Kesalahan dalam identifikasi krisis, di mana krisisnya, di mana obatnya, lain. Terus ancaman bagi tanzim dan sistem gerakan. Buat mereka yang berpikiran begini, merasa organisasi mereka terancam dengan kedatangan yang baru-baru ini. Banyak. Saya lihat dan dengar ada yang lulusan Tsanawiyah Negeri gak di sini. Kepala sekolah Tsanawiyah Negeri di tahun-tahun 80-an itu sangat anti jilbab. Kenapa? Mau pakai jilbab SMA masuk sini. SMA Aliyah, masa di SMP SMA gitu. dia ketakutan kalau muridnya habis karena pakai jilbab boleh di SMP. Kemudian upaya sekuler untuk mengganti harakah. Mereka menganggap gerakan yang kita ajarkan ini, kita sampaikan, ini gerakan sekuler yang ingin mengganti gerakan mereka, gitu, harakah mereka. Itu ada ketakutan demikian. Mengarah kepada perusakan peta loyalitas harakah. Mereka anggap kalau kita berdakwah, loyalitas rakyat mereka tumbang, tidak lagi ikut pada pemimpin tradisional mereka. Ini biasanya seringkali yang paling rawan menyoroti gerakan-gerakan kalian semua adalah orang-orang yang sudah established dan mapan. Takut itu. Lalu mereka anggap gerakan kita melemahkan fikoh masyarakat kepada kiada harakah, melemahkan kepercayaan masyarakat kepada pimpinan-pimpinan gerakan mereka, gerakan harakah mereka, dan memamerkan kelemahan dan kegagalannya. Takut nanti kita tambah modern, ketidakmodernan mereka dibuka dan masyarakat berpindah pengikut, ikutannya berubah, tidak lagi pada mereka, takutnya sehingga kita jadi pemimpin mereka. Ini yang paling berat di masyarakat, baik mengkampanyekan masalah LSM atau partai atau apapun. Yang berikutnya mereka menuduh mengarah kepada arogansi dan penampilan keustadzan. Ini untuk mereka sendiri seringkali arogan. Ketika yang bukan ustadz berdakwah, ya enggak berdaya. Berapa kali dai-dai yang kita memang bukan dari pesantren, ketika berdakwah, dakwah la ilaha illallah, ditanya la-nya la apa ini? Ya tenang aja, bukan pasnya. Ya, bahasanya benar, arahnya benar, efeknya bagus, membangun mental masyarakat bagus, pemuda banyak yang taubat karena dakwahnya. Tapi ingin dia gagalkan dengan pertanyaan la-nya la apa gitu. Ya la tidak gitu aja. Enggak, maksudnya la ini ya kadang-kadang kan susah dijawab, ya. Makanya ya sedikit banyak wawasan itu bolehlah kita pelajari. Pesan yang kita ingin sampaikan apa? Kalau berpesan pada mereka, menghubungkan qadiyah dengan gerakan reformasi Islam sedunia. Kalau mereka itu orang-orang yang harokah, ingin memperbaiki keadaan, apakah itu salafiyah atau itu tahrir atau apa, kita dakwah kepada mereka bahwa dakwah kita itu memang menuju reformasi Islam, umat Islam sedunia. Kedua, menghindari penggunaan kata kunci harokah. Artinya jangan kita ini memperkenalkan dakwah kita kayak tadi orientasi apa dalam interview. Dakwah kamu kayak apa? Kita gunakan ciri-ciri. Jangan. Dakwah saya memperbaiki pribadi, keluarga, masyarakat sampai negara Islam. Nah, ini seringkali diidentifikasi, ya udah sana. Enggak bisa saya ikut kamu. Kita enggak bisa kerjasama. Yang ada apa? Lihat. Kita kalau hamdalah atau kita bikin surat. Kalau dulu ya kalau penutup surat itu kepada orang-orang NU, hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau kalau sekarang, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Enggak apa-apa, semua doa. Tapi kalau wallahi taufik wal hidayah, biasanya yang pakai HMI. Tapi kalau lebih kental orang-orang NII atau PSII, penutup suratnya itu slogannya apa? Billahi fi sabilil haq. Bersama Allah di jalan hak. Pakai tanda seru 3. Nah sekarang ada yang gak pakai ciri. Nah kalian ini gak pakai ciri, ambil ini, gak apa-apa itu. Tapi kalau mau dipakai ciri juga gak ada masalah. Kita ambil sekali ini. Kenapa? Doa itu macam-macam. Yang terbaik ambil penutup surat Rasulullah SAW. Ya atau kutipan ayat, in uridu illal islah mastata. Nah, bentuk pesan yang berikutnya, jangan pakai kata kunci yang membuat kita teridentifikasi dan membuat pagar baru buat mereka. Terus penyertaan pada majalah-majalah dan pekan kebudayaan. Artinya mereka banyak diajak untuk membuka wawasan, melihat majalah-majalah supaya wawasan terbuka. Pekan-pekan kebudayaan diajak supaya terbuka. Makanya di antara dakwah ini ngajak pameran buku, ngajak ke tempat-tempat orang-orang yang pintar, itu kunjungan-kunjungan. Kemudian menjauhi kecenderungan partai wilayah dan wilayah pertarungan. Artinya kalau memang itu sensitif partai, jangan kita gak punya jalan lain cuma bahasa partai saja, tidak. Dalam masa kampanye boleh kita gunakan partai karena masa kampanye. Tapi kalau orang sudah lewat masa kampanye, mereka alergi, ganti dengan istilah yayasan ke lembaga sosial apa silakan, pengajian apa. Nah, jangan yang wilayah pertarungan, yang berebut kelompok misalnya. Tidak usah fanatisme itu kita kembangkan. Membangun hubungan kasih sayang dengan para pemimpin. Kita sendiri harus rajin-rajin berziarah kepada para pemimpin masyarakat supaya kehadiran kita itu dihitung sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Kalau sudah dianggap bagian dari mereka, kita tidak perlu cemas. Kemudian menyeru pemuda yang militan. Artinya mengajak pemuda militan agar jangan mereka itu dibiarkan tersudut, mereka itu disingkirkan di masyarakat, lalu enggak ada yang menyantuni. Ketika mereka dikucilkan dan kita menyantuni mereka, asal jangan mereka gerakan yang bisa membawa-bawa orang lain, nah mereka merasa kita itulah yang membawa mereka, menyantuni mereka dan tidak tersudutkan. Nah, sasaran berdakwah pada kelompok ini menjadikan harokah mau terlibat. Ini harokah benar tadi ya. Kemudian meleburkan harokah dalam proyek-proyek. Harokah-harokah lain terlibat dalam proyek-proyek dakwah. Kadang-kadang sulit juga, kita udah ajak tapi lahan-lahan itu diambil untuk kepentingan mereka sendiri, padahal kita ikhlas. Dua, memanfaatkan banyaknya pengalaman harokah. Jadi pengalaman-pengalaman perjuangan mereka kita inventarisasi. Jamaah tabligh apa kelebihannya, apa keterbatasannya, Hizbut Tahrir apa kelebihannya, apa ininya, Salafiyah apa kelebihannya. Dari versi banyak. Misalnya Ustaz Abu Zahra, pakar betul ya, ahli usul, mengatakan gerakan Salafiyah itu yang dibawa Syekh Abdul Wahab gunanya banyak, manfaatnya besar. Di antaranya membersihkan masyarakat daripada kemusyrikan. Sangat bersih tauhidnya. Tapi efeknya ada, apa efeknya? Gampang mengkafirkan orang lain. Gampang mencap orang lain sesat. Benar enggak itu? Di lapangan misalnya. Ada lagi tabligh gimana? Bagus dia, rela berkorban. Ya suka tidur di tempat-tempat yang menderita, di masjid, di mana. Apa kekurangannya? Ya insyaallah enggak kekurangannya. Cuma kita tidak lihat pemberdayaan kaum perempuan di mana mereka. Di mana mereka berdayakan perempuan sehingga jangan sampai perempuan dianggap dalam Islam ini tidak punya tempat. Dan jadilah nanti LSM perempuan, sosialis kiri dan sebagainya dapat tempat lantaran enggak ada tempat di tempat umat Islam. Mereka larinya ke LSM yang membuat wanita punya kiprah. Karenanya akhwat-akhwat harus banyak bisa menjaring orang-orang yang menganggap Islam itu kuno, tetapi kita berikan gambaran ke Islam itu sangat modern. Bukan memberikan mereka izin untuk berlaku yang apa, atau kita ikut mereka maksiat dulu sama-sama, nanti mereka jadi kita dakwahi, kalah. Kemudian memperluas cakupan pemahaman qadiyah, cakupan pengalaman kita perbanyak. Dari kasus-kasus dakwah kita inventarisasikan. Makanya sejak sekarang para kader ini jangan lagi jiping gitu, ngaji kuping. Jangan pula itu lupa, biar punya catatan kecil, ya notas kecil ada. Kita mempunyai kebudaya baru, mencatat catatan harian. Ya, risalah perjuangan kan catatan harian sebagiannya. Memoir kan catatan harian. Itu ditulis-tulis semuanya. Kita harus punya. Misalnya satu kali kita punya pengalaman ini, tulis tanggal sekian ini, kejadiannya ini, analisisnya ini. Nanti berguna untuk kita buka kembali, mengangkat masalah itu. Kemudian menenteramkan harakah dan melenyapkan rasa takut. Ya, dengan dakwah pada mereka, kita memberitahu pada mereka bahwa kita bukanlah pesaing yang akan menghancurkan dakwah mereka, tetapi partner yang akan sama-sama membangun Islam. Karena baik kita atau mereka sama-sama akan membangun Islam. Ya tentu saja ini tugasnya bukan tugas langsung di kita. Tapi kita kan punya imunitas mestinya, tidak gampang dilarutkan. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.